يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه وذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. كما سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-136 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang kondisi musyrikin di zaman kenabian, bagaimana mereka mengadakan aturan-aturan yang mereka adakan sendiri yang bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ja'alu lillahi mimma dhara min al-harth wal an'ami nasiba. Mereka orang-orang musyrikin memberikan sesembahan kurban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka berupa hasil ternak, hasil pertanian, dan yang lainnya. Kemudian mereka menjadikan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada mereka kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk sedekah, barakallahu bikum, dalam bentuk bantuan-bantuan. Kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang butuh. Subhanallah. Tapi mereka juga membuat dan memberikan kurban untuk sesembahan-sesembahan mereka yang lain. Karena mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah yang lainnya. Memberikan kurban berupa sembelihan atau yang lainnya untuk Allah dan juga untuk yang lainnya. Faqalu hadha lillahi bizaimihim wa hadha li syurakaina. Mereka mengatakan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ini untuk sekutu-sekutu kami. Yani patung berhala atau kuburan atau apapun itu yang mereka agungkan, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famakana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Kalau mereka peruntukkan dari kurban itu dari dalam bentuk barakallahu bikum hasil bumi atau ternak, kalau mereka sesembah, mereka serahkan, persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemakan li syurakaih fala yasiru ila Allah. Kalau mereka serahkan untuk sekutu-sekutu mereka, maka betul-betul mereka mengatakan ini untuk Lata, ini untuk Uzza. Barakallahu alaikum. Ini untuk Hubal. giliran mereka memberikannya, mempersembahkannya untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala sekaligus menyebut sekutu-sekutu mereka. Curang. Kalau mereka memberikannya untuk Allah Subhanahu wa taala sekaligus mereka berikan juga untuk sekutu-sekutu mereka. Tapi begitu mereka memberikannya untuk sekutu mereka, mereka tidak memberikannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Begitu jelek apa yang mereka tetapkan. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatl auladihim syurakaa'uhum liyurduhum. Demikian juga bahwa syaitan yang merupakan sekutu-sekutu orang-orang musyrikin kufar menghias-hiasi untuk mereka, memperindah untuk mereka amalan-amalan buruk seperti qatl auladihim, membunuh anak-anak perempuan mereka, bahkan anak-anak laki mereka, mereka bunuh juga. Di zaman itu bukan cuma anak perempuan, bahkan laki-laki juga mereka bunuh. Cuma lebih dominan mereka membunuh anak perempuan. Karena berbagai macam alasan untuk mereka yang mereka ungkapkan bahwa perempuan-perempuan hanya beban, tidak bisa berperang. Besar juga hanya diambil oleh orang atau menjadi pelacur dan seterusnya. Demikian juga ketika mereka membunuh anak laki-laki mereka, mereka karena kekhawatiran jangan sampai mereka miskin karenanya, sehingga mereka juga membunuh anak laki-laki. Yang menghasung mereka untuk membunuh anak-anak mereka ini adalah syaitan. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum. Untuk mereka disesatkan, barakallahu fikum, untuk dicampur adukkan. Ya, walaupun mereka masih ada amalan-amalan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka ketahui dari peninggalan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, tapi mereka sudah banyak mencampur adukannya dengan kesyirikan, mencampur adukannya dengan berbagai macam yang mereka ada-adakan sendiri. Waliyalbisu alaihim dinahum walau syaa Allahu ma fa'alu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka mereka tidak akan melakukannya. Tapi sudah menjadi ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa itu semuanya akan terjadi. Barakallahu fikum. Semuanya sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkanlah mereka. Setelah kau mengingatkan mereka, menasihati mereka, mendakwai mereka, tapi tetap mereka dengan kondisi buruk yang mereka pilih, maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Mereka membuat ahkam sendiri. Waqalu, dan mereka mengatakan, hadihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u biza'mihim. Mereka juga mengatakan, hadihi an'am, ini adalah binatang-binatang ternak peliharaan kami. Wahar, demikian juga hasil bumi, panenan dari pertanian yang mereka lakukan. Hijrun la yat'amuha illa man nasya', ini tidak boleh, haram hukumnya. Jadi tidak boleh dimakan oleh siapa-siapa kecuali siapa yang kami kehendaki. Masya Allah, mereka sendiri yang menentukan mana yang halal, mana yang haram. Baik. Tapi semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sendiri yang menghalalkannya dan mereka sendiri yang mengharamkannya. Qul araitum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum min harama wa halala. Baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, kemudian kalian sendiri yang menjadikannya halal atau menjadikannya haram. Qul Allahu adina lakum wallahi taftarun. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kalian untuk kalian melakukan itu? Mengatakan ini halal, ini haram. Baik. Atau kalian sendiri yang mengada-adakannya? Apakah itu izin dari Allah atau kalian sendiri yang melakukannya, mengada-adakan penghalalan dan pengharaman? Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'nihim. Ini menurut persangkaan mereka, wa an'amun harrimat dhuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alayha iftira'an 'alayhi. Mereka yang membuat hukum mereka ketika mereka membuat sesembahan berupa onta-onta dengan berbagai macam jenisnya, apakah onta betina atau onta jantan, mereka membuatnya untuk sesembahan mereka. Ini untuk Lata, ini untuk Uzza dan seterusnya. Mereka melepaskan begitu saja onta ini. Barakallahu fikum. Tidak dikendarai, tidak diperah susunya, pokoknya dimanapun mau dia pergi ini unta terserah. Barakallahu fi. Dan ternyata ini juga dilakukan oleh orang-orang sebagiannya datang ke kuburan untuk melepas hewan-hewan tertentu, apakah ayam atau kambing atau apa, untuk kuburan. Baik. Allahul musta'an. Di daerah-daerah tertentu mereka melakukan ini untuk hajatan-hajatan mereka. Baik. Untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, mereka beli kambing kemudian datang ke kuburan dan melepaskannya untuk wali fulan. Subhanallah. Apakah itu ayam, apakah itu kambing, bahkan kerbau, sapi, mereka perlakukan demikian. Dari setiap daerah ada saja bentuk-bentuk kesyirikannya, dan ada yang mirip-mirip dan ada yang merupakan perkara yang mereka adakan sendiri. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun harrimat dhuhuruha. Yani begitu mereka berikan kepada sesembahan mereka, mereka tidak akan mengendarainya sama sekali. Barakallahu fikum. Tidak boleh mengendarainya, tidak boleh memuat sesuatu di atas punggungnya, tidak boleh di perah susunya seandainya itu betina, enggak, pokoknya tidak boleh dilepas begitu saja. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa anamun hurrimat dhuhuruha wa anamun la yadhkuruna ismallahi 'alayha iftira'an 'alayhi. Dan apa-apa yang mereka inginkan mereka lakukan untuk binatang-binatang mereka ini, mereka tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika mereka mengendarainya, ketika mereka hendak melakukan apapun terhadapnya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa barakallahu fikum, segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayajzihim bima kanu yaftarun. Allah mengatakan ini iftira, kedustaan, mereka yang mengada-adakan. Bukan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri yang membuatnya sebagai bentuk pengagungan dan penghambaan diri kepada patung-patung berhala yang mereka sembah, kuburan yang mereka sembah. Sayyihim bima kanu yaftarun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan azab untuk mereka karena sebab apa yang mereka ada-adakan ini. Barakallahu fikum. Ini juga mengandung pesan bahwa tidaklah pantas bagi kita untuk melakukan aturan, mengadakan aturan kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kita hanya mengikutinya. Barakallahu fikum. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ahkam yang harus kita ikuti. Bukan kita sendiri yang mengada-ada, kita sendiri yang membuatnya. Tapi sesuatu yang telah diturunkan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Barakallahu fikum. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini yang penuh ahkam, hukum-hukum, tentunya di baliknya ada hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Masyaallah. Ini perbuatan orang-orang musyrikin, baik yang mereka sendiri yang mengada-adakannya, mereka sendiri yang mengatur-ngaturnya, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Penghalalan dan pengharaman mereka sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Ini nasihat untuk kita agar supaya kita tidak sama seperti orang musyrikin yang mengada-ada, yang membuat-buat untuk mereka, bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Kita tutup dengan kepada majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.